beberapa pertanyaan yang masuk. Kita mencoba untuk menjawabnya dan membahasnya bersama. Bagaimana cara menegakkan syariat Islam di NKRI? Dan bagaimana pula cara mendapatkan pemimpin yang baik? Apa dalilnya? Cara menegakkan syariat Islam di NKRI pada saat seperti ini dengan cara kita memulainya. Menerapkan syariat Islam pada diri kita, rumah tangga kita, dakwah kita, muamalah kita dengan masyarakat luas, tegakkan syariat Islam. Syariat Islam itu luas maknanya. Nah, ini yang pertama. Jangan sampai terbatas syariat Islam itu hanya penerapan tindak hukum pidana. Yang mencuri dipotong tangannya, yang membunuh dikisos, ya, yang berzina dicambuk kalau dia bujang, dirajam kalau dia sudah muhsan, sudah menikah atau pernah menikah, dan seterusnya. Tidak hanya itu, hukum Islam luas, maka kita terapkan, kita amalkan pada diri kita masing-masing, dan kita mengajak saudara-saudara kita kaum muslimin untuk itu. Barakallahu fikum. Yang kedua, kita banyak-banyak berdoa dalam kondisi seperti ini. Kita lemah. Sampai saat ini, pemerintah kita masih dikelilingi oleh para kaki tangan-kaki tangan dan pembisik-pembisik jahat yang membisikkan liberalisme, membisikkan sekularisme, membisikkan anti dakwah sunnah, anti syariat Islam. Doakan agar pemerintah kita segera diselamatkan oleh Allah dari bitana sayyi'ah. Berdoa, berdoa dan berdoa. Kemudian yang ketiga, berdakwah. Terus mungkin saja dengan amal soleh yang kita lakukan, terkabulkan doa kita. Nah, kita sebagai rakyat yang berbenah. Nah, kita sebagai rakyat yang berbenah. Nah, barakallahu fikum. Apakah diperbolehkan bagi seorang akhwat untuk mengemudi kendaraan seperti mobil dan motor? Ada fatwa dari ulama kibar, fatwa dari Syekh bin Baz, Ibn Utsaimin, Syekh Mokbil, Syekh Rabi dan yang lainnya, bahwa tidak dibenarkan wanita muslimah mengemudi mobil. Barakallahu fikum. Kalau motor, apa hukumnya sama dengan mobil? Kalau kita pelajari illah-illah, hukum yang disebutkan oleh para ulama kibar tadi, sebab-sebab munculnya fatwa bahwa haramnya bagi kaum wanita mengemudi mobil atau menyetir mobil, bukan mengendarai tapi menyetir atau mengemudinya, kita lihat poin-poin sebab munculnya fatwa, maka sepeda motor lebih parah dibandingkan mobil. Sepeda motor lebih parah. Ini terkhusus apabila kita melihat bahaya yang muncul bagi kaum wanita ketika mengendarai sepeda motor. Sudah terlalu banyak kisah ada salah satu ummahat yang sampai patah tangannya karena kain jilbabnya masuk ke putaran rantai atau jeruji. Ada yang sampai gegar otak, ada yang sampai meninggal dunia, ada yang sampai bayinya yang meninggal. Nah, berbagai kejadian mengerikan kalau dikumpulkan yang menimpa salafin saja, apalagi yang umum, menimpa ahli sunnah. Luar biasa banyaknya laporan yang sudah masuk. Sampai seingat saya di majalah syariah pernah ada himbauan terkait mengendarai sepeda motor bagi wanita atau suami-suami yang membonceng istri atau anaknya, hati-hati. Tapi salafin banyak yang tidak sadar. Baru beberapa hari yang lalu saya melewati naik mobil, ada ikhwan salafi membawa putrinya di salah satu pondok pesantren. Dia di depan kita, nampak hampir itu jilbab atau jubah putrinya masuk ke jeruji atau rantainya. Kemudian saya minta tolong kepada ikhwan yang menyetir, tolong cepat kejar dia. Begitu kejar, saya sudah gak sabar karena peringatan sudah terlalu banyak. Pertama saya minta tolong ikhwan yang menyetir, tolong ingatkan dia agar tidak membonceng putrinya dalam kondisi seperti itu. Tapi kebetulan dia orang Jawa. Mas, aminnya mas ya, itu, aduh saya gak sabar. Hei, dengar ya, kalau kamu sayang sama putrimu, jangan kamu ulangi ini lagi. Naik sepeda motor yang benar, itu jubah putrimu hampir masuk. Dengar. Dia kaget, rupanya tahu ustaz. Iya ustaz, iya ustaz. Bahaya, urusannya sudah nyawa. Sudah nyawa. Ustaz, kelembutan ustaz. Perlu lembut. Iya, lembut pada tempatnya. Kalau harus marah, Rasulullah juga marah. Sampai merah wajahnya. Bersuara lantang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika perkara itu sudah besar, maka anda ingatkan di majlis ini pula ikhwan, yang membonceng istri atau putrinya, hendaknya benar-benar dia menyayangi mereka. Perhatikan sepeda motornya dimodifikasi agar selamat. Kemudian juga barakallahu fiik kepada ummahat, saran saya adalah untuk tidak mengemudi sepeda motor. Kalau mobil insyaallah saya yakin enggak ada. Tapi kalau sepeda motor saya sarankan jangan. Dan Ustaz, untuk kepentingan taklim, kalau ada yang mengantar, alhamdulillah. Kalau enggak ada yang mengantar, maka kamu di rumah. Dalam rangka hadir taklim dan daurah, enggak usah ikut daurah. Di rumah. Kan dalam rangka thalabul ilmi, Ustaz. Iya. Kamu bisa mengikutin via radio. Alhamdulillah. Dulu enggak ada di zaman Rasul radio. Sekarang ada. Nikmati fasilitas ini. Atau bisa melalui rekaman. Kurang nyaman saat mengikuti rekaman, lebih baik langsung hadir. Ya memang. Tetapi kalau mengundang bahaya seperti itu, maka jangan dilakukan. Dan sebagian ummahat kalau sudah menaik kendaraan, ya, kondisinya itu tidak baguslah. Terkena angin, ya, nggak bagus. Nggak bagus. Saya yakin kalau suami yang mengerti akan melarang istrinya untuk itu. Dan seorang istri yang takut kepada Allah akan taat kepada suaminya. Allahul Musta'an. Apa hukumnya menambahkan kata Gusti dalam mengucapkan lafaz Allah? Contohnya Gusti Allah. Gusti itu apa artinya? Hah? Orang Jawa ada. apa artinya Gusti? Gak ada orang Jawa di sini. Ya kita di Kalimantan ya, nah lupa. Ala kulli hal, kalau itu adalah teman-teman yang sudah belajar, hindarkan kalimat Gusti. Panggil ya Allah. Nah, begitu. Hindarkan kalimat ini, khawatir dia mengandung makna-makna yang batil. Nah, saya enggak tahu maknanya apa Gusti. Terkait pendidikan anak-anak kita sebagai tanggung jawab atau bentuk tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak-anaknya di ma'had-ma'had ahli sunnah yang benar-benar berada di atas manhaj yang lurus. Nah, dengan sistem pendidikan yang sesuai dengan manhaj salaf. Kalau itu mahad-mahad atau sekolah-sekolah yang dikelola oleh kutbiyin atau hizbiyin, sururiyin, pengikut Ihya ats-Tsurats dan yang semisalnya, jangan kita mendidikkan anak-anak kita di sana. Alasan sebagian teman-teman masalah ijazah. Kembali masalah ini berulang. Masalah ijazah itu yang sering diangkat. Maka saya katakan, siapkan anak Anda untuk menjadi ulama. Apa yang Anda inginkan dengan ijazah? Apa yang Anda inginkan dengan ijazah? Yang terbaik alasannya adalah ingin masuk Jami'ah Islamiyah. Masuk ke Jami'ah Islamiyah tidak cukup dengan ijazah SD. Harus dengan ijazah jenjang-jenjang berikutnya. Sehingga menuntut anak Anda untuk terus sekolah ke atas. Pada jenjang menengah atau jenjang SMA. Apakah Anda bisa menjamin bahwa anak Anda akan selamat dari syubhat atau syahwat ketika sekolah di sekolah umum? Barakallahu fikum. Ini perlu dipertimbangkan. Dan sebenarnya sudah banyak dijawab oleh asatidzah kita, semoga bisa di murojaah jawaban-jawaban yang lalu. Terkait adanya tantangan-tantangan debat dari ahlul batin, bahwa kita harus bersabar dalam menjalani salah satu prinsip manhaj ahli sunnah yang diwariskan oleh ulama salaf, yaitu tidak menerima ajakan debat ahlul batin. kalau setingkat Al-Imam Muhammad bin Sirin, Imam Muhaddits Faqih, setingkat Al-Imam Malik bin Anas, Imam Mudaril Hijrah, setingkat Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya, tidak mau diajak debat dan mengingatkan umat, mentahzir umat dari perdebatan dengan ahlul bid'ah, lalu siapa kita? Maka bersabarlah. Walaupun ada ucapan-ucapan penakut, hanya berani di kandang sendiri, ini ya, bukan manhaj salaf yang seperti itu. Bersabar. Kita hanya bersabar menerima celaan-celaan seperti itu. Rasanya kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa dalam kesempatan lain biidznillah taala. Bagi yang belum terjawab pertanyaannya, saya memohon maaf. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya sangat berharap adanya saran dan masukan bisa disampaikan melalui panitia atau langsung kepada saya. Saya ucapkan untuknya banyak-banyak terima kasih. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.